ku tak memiliki indahnya dunia ini, namun ku memilikimu segalanya bagiku. Sekalipun ku miliki seisi dunia ini, namun semuanya semu tiada yang abadi. Berharap.